hidup sendiri di muka bumi ini. Mereka hanya menghakimi, hilang semua rasa untuk memahami. Aku berpaling ke dasar palu. Kapalku miring dia jauh. Dia jauh, jauh dariku. Karam terjatuh, luruh, tak lagi utuh. Dia jauh. Terikat mati, tenggelam lagi. Dia jauh, jauh dariku. Karam terjatuh, tak lagi utuh. Dia jauh. Sampai jumpa, kau yang tercinta.